Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kawan dimanapun anda berada, alhamdulillah ya, di kesempatan hari ini kita kembali hadir menyapa sahabat kawan semuanya dalam program MAKON, Majelis Tanya Jawab Seputar Hukum-Hukum Keislaman, bersama narasumber kita yaitu Syekh Abdul Qadir Abdul Mu'is, dan juga mutarjim kita ada Ustaz Imam Maliki yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa kembali menemani kita dalam pembahasan materi, yang mana pada kesempatan hari ini masih melanjutkan materi masalah kemarin berkaitan dengan makna syahadat ya. Dan seperti apa pembahasannya, langsung saja kita persilakan beliau untuk memulai materinya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersama beliau Syekh Isam untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Tayib, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada beliau untuk melanjutkan sesi pertanyaan yang kemarin belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa athharihim wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul muhdah wa ni'matul misdah was sirajul munir al bashir wan nadhir. Allahumma ahina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa rizqna shifa'ahu wa arfaqna sahbatahu bil firdaws al a'la. ومتعنا بلذات النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعر الحمة ومن سوء القضاء ومن درك الشقاء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حافظ، يا الله يا رافع، يا الله يا دافع، يا الله عجل لنا ولأوليائك بالفرج والعافية، وزد لنا في حياتنا، فإنك أنت يا الله الذي يهب لنا عيش الأولى والآخرة، فهب لنا منك عمرا مديدا وعاشا مزيدا في عافيتك ورضاك. اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم آمين. أما بعد، وكنا قد تكلمنا في تركيبة كلمة الشهيد، وقلنا أنها جمعت بين حروف الشين والهاء والدال، وهذه الحروف شرحناها مفصلة في حلقتين بالأمس، ووصلنا إلى سبب تسميته بالشهيد، وتوقفنا عند هذه النقطة حتى نعرف ما معنى كلمة الشهيد. طيب، الحمد لله. Kemarin kita sudah membahas tentang huruf-huruf dalam syahadat ya. Ada shin, kemudian ha, kemudian dal ya, dalam syahadat. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab kenapa dikasih nama syahadat atau asyhadu alla ilaha illallah ya. Sebab-sebab pemberian nama itu seperti apa ya, kita lihat. Amma binisbati إلى تسميته بالشهيد فقد اختلف علماء اللغة العربية في سبب التسمية، وقال علماء الصرف إما أن يكون شهيد على وزن فعيل، وهي مأخوذة من شاهد بمعنى فاعل، أي صيغة مبالغة من شاهد بمعنى فاعل، أو أنها فعيل صيغة مبالغة من المفعول أي المشاهدة، فيكون شهيد بمعنى الشاهد أو بمعنى المشاهد أو المشاهد، وبالتالي كل معنى من هذه المعاني سيختلف عن المعنى الذي قبله في تسمية الشهيد بلفظ الشهيد. طيب dalam pemberian nama ini maka ada ruang khusus ya pembahasan ini di kalangan para ulama, dan beliau pun mereka pun ikhtalafa al ulama fil lughah ya, dalam pemaknaan ini mereka juga berbeda-beda pendapat. Kita lihat menurut ulama bahasa dalam hal sorof, maka kata syahid ini diambil dari wazan fa'il atau syahid ya, atau maf'ul ya, maf'ulnya musyahadah ya, atau yang disaksikan atau persaksian ya, seperti itu. Fa in kana bil ma'na al awwal alladhi yakunu bi ma'na syahid fa hadha kama jaa fi qawli Allah subhanahu wa ta'ala litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما معنى هذا؟ قالوا أن الشهيد يكون شاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم الخوالي، يعني الشهيد يكون شاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم التي سبقتنا والتي وعلى الذين جاءوا من بعده. طيب ya. Kita lihat yang pertama makna awal dari kata syahid atau syahad ya. Di dalam sebuah ayat disebutkan litakunu syuhada'a 'alan nas ya, agar supaya menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida ya, dan Rasul itu juga menjadi saksi atas kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk seluruh manusia. Maka di sini maknanya adalah qalu syahidan ya. Mereka semuanya manusia yang hidup setelah nabi itu akan menyaksikan ya, syahidan ma'an nabi, atau orang-orang yang hidup bersama nabi menyaksikan ya, bersyahadat menyaksikan nabi ya, bahwa beliau membawa risalah, membawa Islam. Bahkan orang-orang yang hidup setelahnya ya, termasuk di zaman kita ini akan apa namanya memberikan persaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengutus seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika qalu min tasmiyatihi bi ma'na asy-syahid أن روحه شهدت دار السلام، يعني روحه شهدت دار السلام أي دخلت في دار السلام ورأى الجنة ورأى مقعده في الجنة، بل وأنه يعيش في الجنة. فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في الجنة، الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في الجنة، فهؤلاء يعيشون في الجنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهؤلاء عند الله أحياء في الجنة لم يموتوا. أما غيرهم من الذين ماتوا فإن أرواحهم لم تشهد دار السلام. ما معنى لم تشهدها؟ يعني لم تدخلها، لم تدخلها حتى يوم البعث. وقد جاء في الحديث أن افتحوا له بابا من الجنة وأفرشوا له فراشا من الجنة وطيبوه من الجنة وأطعموه من الجنة، فيقول يا رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة. لكن هذا بالنسبة للعبد المؤمن فتح له الباب فيرى مقعده من الجنة فينتظر دخول الجنة. لكن الشهيد هناك فرق، أنه يشهد دار السلام فيدخل الجنة مباشرة بموته. Maka orang yang syahid ya, syahid artinya menyaksikan ya, itu orang yang meskipun jasadnya itu meninggal dunia, tetapi rohnya itu tidak meninggal dunia. Jadi rohnya itu langsung diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa menyaksikan Darussalam. Darussalam itu adalah satu negeri, satu tempat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yursakun. Jadi memang Allah memberikan kekhususan kepada orang-orang yang meninggal dunia dalam peperangan, meninggal dunia dalam kondisi syahid, mereka itu pada hakikatnya tidak meninggal, tetapi mereka itu hidup, bal ahya, tetapi hidup, inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Kenapa? Karena mereka langsung bisa syahid, menyaksikan, ya, dan bisa berterbangan, ya, untuk mengelilingi surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis disebutkan rohnya orang yang meninggal itu diletakkan oleh Allah di tembolok-tembolok burung, ya. Jadi di tembolok-tembolok burung diletakkan oleh Allah, ya, kemudian mereka mampu berterbangan, ya, kemanapun yang ia inginkan untuk melihat-lihat surga. Berbeda dengan ruhnya orang-orang mukmin, ya, yang lainnya yang tidak syahid, yang tidak menyaksikannya. Maka mereka mengatakan, ya Allah, ya, segerakanlah, ya, segerakanlah kiamat ini. Karena mereka melihat, ya, sudah tahu di depan pintu surga, mereka ingin masuk, tetapi belum bisa, ya, sampai menunggu terjadinya hari kiamat. Kedalika qalu bi annahu summiya bisyahidi. الشهيد من معنى الشاهد قالوا لأنه يشهد مقعده من الجنة قبل أن يموت يعني قبل أن يموت هذا بعد الموت يدخل الجنة لكن قبل أن يموت يشهد مقعده من الجنة. Maka diberi nama atau dikasih nama syahid juga maknanya adalah karena dia ini diberitahu oleh Allah maq'adahu minal jannah. Jadi sebelum kematiannya itu datang, qabla ja'a mautihi, sebelum kematiannya itu datang, maka Allah sudah tampakkan kepada orang ini tempat tinggalnya di surga. Itulah makna dari kata syahid. Kadzalika qalu li annahu yashhadu ad-darain ad-dunya wal akhirah qabla an yamut. Yashhadu ad-darain yani ma'na dhalika annahu yara ma fa'alahu fi ad-dunya wa yara al-khayra alladhi sayatihi fi al-akhirah. Atau juga diberi nama syahid karena orang seperti ini menyaksikan, ya, di dua negeri, ya. Jadi ya'rifuna darain, mengetahui dua negeri. Negeri apa itu? Darud dunya wa darul akhirah, ya. Dia menyaksikan ketika di dunia dan dia juga menyaksikan, ya, kondisinya nanti di akhirat karena amalan-amalannya. كذلك يسمى الشهيد بالشاهد لأنه شهد المغازي أو الشاهد بالشهيد يسمى لأنه شهد المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شهد المعارك في الدفاع عن دينه وبشهادته لهذه المعارك فقد شهد لله عز وجل بوجوده وشهد لله بالوحدانية كذلك لأنه يشهد الملائكة عند قبض روحه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأنه يشهد الحور العين عند قبض روحه فقد جاء مثلا في قصة حنظلة وقد رأيت الملائكة تغسله يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ملائكة السماء تغسل حنظلة لأن حنظلة كما تعلمون أنه قد مات على جنابه لأنه تزوج في ليلة عرسه بعد أن دخل بزوجته سمع النداء ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي معنى يا خيل الله اركبي يعني يا جند الله هلموا إلى الجهاد أي خرجوا إلى الجهاد فخرج حنظلة ولم يغتسل وخرج وهو جنب مسرعا ملبيا لطلب الله سبحانه وتعالى ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ولقد رأيت 70,000 ملكا يغسلون وفي رواية ولقد رأيت 70 ملكا وفي رواية ولقد رأيت ملائكة السماء تغسله وفي رواية أخرى وإني رأيت الحور العين وإني رأيت الحور العين تتسابق إليه أي تتسارع إليه وتزف يعني تضع العنب أو الكرمة في فيه يعني يتسابقون إليه أيهم تطعمه أولا. فقد شهد الملائكة شهد الحور العين شهد مقعده في الجنة شهد الدارين شهد لله بالوحدانية. Maka kalimat syahid atau syahid ini juga digunakan dalam orang yang syahida ma'arik atau syahida ma'ghazi ma'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertemu dengan Rasulullah, orang yang menyaksikan ya bersama Rasulullah dalam hal satu ma'arik peperangan. Baik peperangan kecil maupun peperangan besar ma'ghazi ya. Kemudian juga orang yang ikut dalam peperangan ini menyaksikan turunnya malaikat. Jadi tahu ya malaikat itu ya diutus oleh Allah ikut ya membantu kaum muslimin ketika terjadi perang Badar, perang Uhud. Bahkan hampir semua peperangan yang dilalui oleh kaum muslimin maka Allah menurunkan pasukan dari para malaikat. Kemudian juga ya orang-orang yang syahid, orang-orang yang mungkin meninggal dunia, terbunuh di situ, maka dia menyaksikan apa? Al-hurul ain ya. Turunnya bidadari surga ya. Sebagai contoh ketika terjadi peperangan, maka ada sahabat yang namanya Handalah. Ya. Sahabat Handalah ini waktu itu sedang dalam kondisi habis pengantin baru. Kemudian habis mendatangi istrinya. Dan ternyata belum sempat mandi junub ya. Kemudian ada suara ya khailallah ya. Wahai orang yang wahai tentara Allah. Ya jundullah ya. Wahai tentara Allah. Ya. Irhal ya, idhab ya. Pergilah kamu untuk apa? Berjihad. Ya. Maka langsung Handalah itu ketika mendengar seruan itu dia tidak sempat mandi. Ya. Langsung berangkat menuju medan pertempuran. Ternyata apa benar ya? Ternyata benar ketika dia sampai di medan peperangan ya. Kemudian Allah berkehendak lain, Allah memberikan kesyahidan ya, pada dirinya ya. Sehingga dalam sebuah riwayat ya, ada sab'a alfan minal malaikah. Ada 7000 malaikat ya yang turun ikut memandikan Handalah. Bahkan dalam riwayat yang lain ada bidadari yang turun ikut memberikan makanan dan menyuapi Handalah. Ya. Berarti udkhulul jannata bisalam, mempersilahkan Handalah itu rohnya itu langsung dibawa ke surga ya, terbang ya, dibawa oleh tembolok-tembolok mana burung-burung hijau. Amma بالنسبه الى تسميته الشهيد وهي المأخوذة من معنى المشاهدة أو معنى مفعول هكذا المشهود، فقالوا أول شيء لأن الملائكة تشهده وتطمئنه بدخول الجنة. يعني في الأول هو كان يسمونه شاهد لأنه يشاهد الملائكة فقط، لكن هذا عند موته الملائكة تبشره بالجنة، فقد جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طيب. Kemudian juga penamaan syahid ini ya, bahwa sesungguhnya innal malaika yusyahiduhu ya, sesungguhnya malaikat ini menyaksikan dia ya, menyaksikan orang tersebut ya, atau dia juga menyaksikan para malaikat ya. Maka disebutkan dalam sebuah ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabb kami adalah Allah, kemudian setelah itu beriman kepada Allah ya, setelah itu berarti istiqomah ya. Namanya istiqomah itu ya tahu kebenaran langsung dilakoni, tahu kebenaran langsung dijalankan, tidak ditunda tidak dimusyawarahkan dulu, ya, langsung istiqomah hatinya itu kuat. Ya. Maka ayat selanjutnya adalah tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Ya. Langsung malaikat itu turun, ya, memberikan kekuatan untuk hatinya. Dengan nasihat apa? Alla tahzanu, jangan kalian itu bersedih. Maka orang yang meninggal dunia dalam medan peperangan, ketika malaikat turun langsung memberikan kabar gembira, jangan bersedih. Langsung disambut malaikat, disambut bidadari, kemudian diletakkan di tempat yang paling mulia, ditunjukkan tempatnya di surga, dan mendapatkan rezeki kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika qalu li annahu mashhudun lahu yawm al-qiyamah. Fa innahu yuhsyaru yawm al-qiyamah wa awdajuhu tashkhubu daman. Yani uruquhu al-muqatta'ah fi al-harb yakhruju minha الدم، فدم الشهيد لا يجف، يعني دم الشهيد إن كنا نراه قد جف وهكذا، لكن هو عند الله لا يجف، فيحشر يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، يعني لونه لون الدم، ولكن ريحه ريح المسك، يحشر يوم القيامة. ومكان الودج الذي قطع فقتل منه يخرج منه الدم فينظر إليه الناس فيعرفون أن هذا له شاهد عند الله فهو مشهود على رؤوس الخلائق من جميع الناس بالدم الذي يخرج منه ومشهود له بالشهادة بالشيء الذي يخرج منه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Maka orang yang syahid ini dia juga akan menjadi saksi apa yang telah dilakukannya ketika di dunia itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Maka disebutkan di sini bahwa damus syahid la yajif, darahnya orang yang meninggal dalam medan-medan peperangan apabila dia itu mati syahid maka darahnya itu tidak mengering la yajif, yakni yasil, ya, terus mengalir, ya. Banyak kisah-kisah yang terjadi dalam hal ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, ya. Launuhu launud dam. Jadi darah yang keluar dari lukanya itu memang darah luka, merah warnanya, ya. Tapi warihu rihul misk. Tetapi baunya itu wangi seperti minyak kasturi. Kenapa Allah abadikan seperti ini? Karena ini nanti ketika seorang hamba dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, darah luka, ya, ini akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa orang ini dahulu ketika hidup, ya, memperjuangkan Islam, ya, berjuang di jalan Allah sampai seperti ini, sampai tertimpa seperti ini. Maka itulah hikmahnya Allah abadikan, ya, Allah abadikan, ya, tentang luka-luka tersebut. كذلك حينما ننظر في مسألة هذه المسألة فنجد أنه بمعنى المشهود له لأن الله وملائكته قد شهدوا له بالجنة الله والملائكة قد شهدوا للشهيد بالجنة وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. طيب ya. Juga dinamakan syuhud atau syahid, ya. Ini karena memang Allah dan malaikat memberikan persaksian. Allah dan malaikat memberikan saksinya, ya, terhadap orang ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ayat kepada kita, innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang diberi oleh Allah, dibeli oleh Allah kepada orang-orang mukmin, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, hartanya kemudian jiwanya, jiwanya kemudian hartanya, anfusahum wa amwalahum, ya, bi annalahumul jannah, yang akan ditukar oleh Allah nanti di surga. disebabkan apa? Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna. Karena mereka ketika hidup semua hartanya, nyawanya itu digunakan ya untuk menegakkan kalimat Allah. Bahkan ada yang berjuang di jalan Allah. Bahkan ada yuqatiluna fi sabilillah. Mereka itu berperang di jalan Allah. Baik membunuh ataupun terbunuh ya. Maka wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Dan itu merupakan ya janji ketetapan Allah di dalam Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil. Semua ketetapan itu ada bahwa orang yang berjuang di jalan Allah maka nanti akan menjadi saksi baginya ketika mereka itu dibangkitkan di hadapan manusia yang lainnya. Qala Ibn Kathir, inna Allah azza wa jalla ishtara minhum anfusahum wa a'tahum al-jannah li'annahum ata'u Allah azza wa jalla fi amrin هو أشد شيء على النفس أن أشد شيء على النفس يمكن أن تقبله. النفس لا يمكن أن تقبل أمر بالقتل بهذه السهولة إلا محبة في الله عز وجل. فلما أحبوا الله عز وجل أحبهم الله، فكان الجزاء من جنس العمل أنه بحبهم إلى الله عز وجل أحبهم فقربهم منه وأجلسهم في الجنة، ولم يجعلهم ينتظرون مثل الخلائق حتى يأتي يوم القيامة. طيب، seorang ulama besar pengarang kitab tafsir yaitu Ibnu Katsir rahimahullahu taala itu memberikan penjelasan tentang hukum ini. Jadi memang Allah memberikan atahullahu al-jannah lisyahid. Bagi orang yang syahid tadi Allah akan berikan baginya itu adalah surga. Kenapa langsung ya? Langsung Allah terbangkan ruhnya itu, langsung Allah letakkan di surga. Karena memang taruhannya ketika mereka itu hidup di dunia adalah nyawa, bahkan hartanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam kaidah usul fikih al-jazaa'u min jinsil amal, ya. Balasan itu ya, balasan yang seseorang terima itu sesuai dengan jenis amal. Kita bekerja dengan jujur, bekerja dengan serius, bekerja dengan semangat ya. Kemudian tepat waktu, tidak curang, maka balasannya lebih besar, lebih baik ya. Lebih berbarokah ketimbang orang yang beramal mungkin dia berdusta, tidak tepat waktunya ya. Kemudian mencurangi orang lain ya. Maka ini berbeda. Maka saking besarnya pahala itu, balasan itu, Allah langsung letakkan orang yang mati syahid itu di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan sampai terjadi hari kiamat. Berbeda dengan orang-orang yang ketika meninggal dunia dia harus melalui hisabnya sampai nanti terjadi hari kiamat. ولذلك نجد القرآن يقول ومن يطع الله ورسوله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية يقابلها آية أخرى لتوضح لنا المعنى، وهي قول الله سبحانه وتعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلما أحسنوا في الدنيا أحسن الله إليهم في الآخرة، لما سارعوا بتقديم أنفسهم سارع الله بتقديم الجنة إليهم، فقدموا شيء فهم لا يكونوا أفضل من الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا قدموا إلى الله أنفسهم فإن الله قدم لهم الحياة وقدم لهم الجنة وقدم لهم أعمالهم وقدم لهم الخير وقدم لهم لقاؤه سبحانه وتعالى أو السكنى بجواره قبل يوم القيامة، وهذا بخلاف جميع البشر الذين يموتون فإنهم لا يدخلون الجنة إلا في يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى أعلم. بقي معنا أنواع الشهداء، إن شاء الله نكملهم غدا إن شاء الله. طيب، maka kuncinya barang siapa yang mempersembahkan sesuatu karena Allah maka Allah pun akan memberikan balasan kepada orang tersebut sesuatu yang lebih baik ya. Maka di sini disebutkan dalam sebuah ayat wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu ma'an nabiyyin, akan dibangkitkan oleh Allah ditempatkan tempatnya yang paling mulia bersama dengan siapa? Para nabi. Ma'an nabiyyin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqu. Bersama para syuhada, ya, para nabi, orang-orang soleh, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Ya. Maka hadhil ayah tuwadhihu lana, ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, amalan seseorang yang diperuntukkan untuk Allah, semata-mata untuk Allah, maka Allah juga akan memberikan tempat yang terbaik untuk orang tersebut. Dan amalan yang tidak diperuntukkan untuk Allah, nanti dia juga akan dibangkitkan dengan orang yang disembah itu. Kalau dia mungkin menyembah patung, maka akan dibangkitkan dengan orang apa namanya yang disembah itu, patung itu. Ya. Na'udzubillah, ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita sebagai kaum muslimin, ya, hendaklah kita ini selalu menancapkan niat, bercita-cita, ya, untuk selalu bergabung dengan orang-orang soleh, ya, dimatikan dalam kondisi husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah, dimudahkan hisab kita, dimudahkan hati kita untuk bergerak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan yang lain akan dibahas oleh beliau di kesempatan yang akan datang. Kami cukupkan, mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada mutarjim kita Ustaz Imam Maliki dan juga Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz yang pada kesempatan ini sudah membahas tentang berkaitan dengan materi kemarin di sesi ketiga ini, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya, masih dalam program Makon, Majelis Tanya Jawab seputar hukum-hukum keislaman bersama Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz di 99.9 FM Radio Iskarimah Sahabat Anda Belajar Al-Quran. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat semua yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan saja Anda bisa mengirimkannya melalui SMS maupun WhatsApp-nya di nomor 081229888614. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Akhirnya saya di Ramadan pamit undur diri dari ruang dengar sahabat kuan semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.